Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Bagaimana kabar sahabat dakwah hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di hari ini dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ukhuwah dan dakwah bagi pendengar setia HTI Channel Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Falah dalam program Kajian Malam atau Kalam yang akan kami siarkan langsung dari studio Hizbut Tahrir Indonesia. Tentunya bersama radio kesayangan kita HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang kemaksiatan individu berpengaruh terhadap jamaah dakwah. Sahabat dakwah, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.hizbut-tahrir.or.id. Dan bagi Anda sahabat dakwah yang memiliki smartphone, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi HTI Channel yang Anda bisa dapatkan di Play Store dengan memasukkan kata kunci HTI Channel. Baik sahabat dakwah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia. Beliau adalah anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Sehat luar biasa, ya? Alhamdulillah. Ya, sahabat dakwah, tidak lupa kami mengundang Anda untuk bergabung. Bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0856 9817246. Sekali lagi, bagi Anda sahabat dakwah yang akan mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya melalui nomor 0856 9817246. Ya Ustaz, tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kemaksiatan individu berpengaruh terhadap jamaah dakwah. Nah, mungkin yang perlu kita samakan dulu persepsinya ya, terkait dengan tema ini adalah sebenarnya apa sih pengertian atau definisi dari maksiat itu sendiri, Ustaz? Iya, baik. Kalau kita lihat ya secara global, yang namanya kemaksiatan itu lawan dari ketaatan. Kita bisa melihat hal ini dalam penjelasan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berkumpul dengan banyak sahabat, kemudian beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang aba, orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Qala. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan dari para sahabat tersebut, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaati aku, dia akan masuk surga. Dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Dialah yang aba. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa faman ata'ani itu merupakan lawan dari waman asani. Jadi siapa yang taat kepada aku, dialah yang masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepada aku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi maksiat itu adalah lawan dari ketaatan. Nah oleh karena itu saya mengatakan bahwa secara global yang namanya kemaksiatan yang kita maksudkan adalah kullu ma yukhalifu syara'a, yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan aturan Islam. Itulah kemaksiatan yang merupakan lawan dari ketaatan. Gitu. Tadi di hadis terakhir itu ada kata ma ya tadi ya. Cakupan dari makna ma itu sendiri dalam hadis yang tadi Ustaz sampaikan itu seperti apa gitu kan, terkait dengan, kalau kita kaitkan dengan kemaksiatan tadi. Iya, baik. Setiap kemaksiatan tentu mencakup semua hal. Artinya dilihat dari besar kecilnya, maka semua yang termasuk ke dalam dosa besar dan semua yang masuk dalam dosa kecil itu termasuk ke dalam kemaksiatan. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksiat itu hanya dosa besar. Tetapi sebagian ulama lain menegaskan bahwa maksiat itu bukan hanya dosa besar, dosa kecil juga disebut maksiat. Dan yang rajih, yang lebih kuat ya argumennya adalah bahwa kemaksiatan itu masuk di dalamnya dosa besar dan dosa kecil. Ini dilihat dari segi besar kecilnya, itu masuk maksiat. Nah, kemudian yang kedua, dilihat dari segi penampakan, mazohirnya. Yang namanya kemaksiatan bisa dua. Bisa yang kasat mata, dilihat oleh mata, disaksikan oleh orang lain, tetapi bisa juga dia tidak kasat mata, tidak terlihat, karena bersemayam di dalam jiwa, bersemayam di dalam hati. Gitu. Nah, kemaksiatan yang dia itu kasat mata misalnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh mata. Melihat yang haram untuk dilihat, misalnya menyaksikan hari raya ya yang bukan Islam ya, datang di situ, hadir di situ. Ya, ini termasuk ke dalam yang kasat mata, atau melihat sesuatu yang haram dilihat, itu masuk. Atau yang didengar oleh telinga. Ada orang yang menggosip, dia mendengarkan. Ada orang yang menjelek-jelekan orang lain, dia mendengarkan. Ada orang yang memfitnah sebuah kelompok dakwah, dia mendengarkan. Nah, itu termasuk ke dalam kemaksiatan yang kasat mata, yang zohir. Atau yang dilakukan oleh lidah, yang berupa omongan gitu. Misalnya dengan menjelek-jelekan orang lain, dengan menuduh orang lain atau kelompok dakwah tertentu ya, bahwa itu membahayakan, padahal sebenarnya justru ingin menyelamatkan gitu. Atau karena perut, yaitu makanan yang haram atau syubhat yang masuk ke dalam perut, itu termasuk ke dalam kemaksiatan yang kasat mata, yang zahir. Atau farji misalnya, dengan mendekati perzinahan atau melakukan zina itu sendiri. Kemudian yang dilakukan oleh tangan ya, bisa misalnya tanpa ada salah, tanpa apa, main kuplak gaplok saja ya, tabok aja gitu dengan tangan. Dengan tangan. Atau misalnya menulis sesuatu ya, menulis sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, kan sama dengan mengucapkan keharaman itu dengan tangan misalnya. Atau dengan memasang pamflet, menuliskan pamflet, tapi intinya adalah memfitnah kaum muslimin, memfitnah seseorang, atau memfitnah suatu kelompok dakwah. Itu tidak boleh, dan ini termasuk ke dalam kemaksiatan secara kasat mata, zahir. Secara zahir. Atau dengan kaki gitu, dia berjalan menuju ke tempat kemaksiatan dan seterusnya gitu. Nah, tetapi bukan hanya itu. Segala sesuatu hal yang ada di dalam jiwa yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya ya, itu juga termasuk ke dalam kemaksiatan kalau memang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Misalnya kita iri, dengki, ria, angkuh, takabur atau sombong dan sebagainya gitu. Nah, ini yang ada di dalam batin kita ini. Penyakit hati mungkin. Salah satunya adalah penyakit hati. Itu termasuk ke dalam kemaksiatan sekalipun itu tidak kasat mata karena adanya di dalam jiwa kita dan tidak terlihat oleh orang lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan kemaksiatan dalam kajian kita adalah mencakup semua kemaksiatan, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, ini semua apabila dilakukan oleh seseorang, maka akan sedikit banyak berpengaruh kepada kelompok dakwah tempat dia beraktivitas di situ. Terus Tad, ini terkait dengan apakah mungkin masuk kategori kemaksiatan atau tidak ya, di era sekarang yang memang sekuler ini kan kita seolah-olah dipaksa gitu kan untuk melihat kemaksiatan itu sendiri. Kalau saya tadi katakan lihat aurat dan yang lainnya, sedangkan kalau kita lihat kenyataannya, realnya di masyarakat sekarang termasuk juga para pengemban dakwah, ya seolah-olah dipaksa gitu kan, dipaksa untuk melihat kemaksiatan tersebut. Apakah hal-hal seperti ini juga masuk ke dalam kategori kemaksiatan atau tidak? Iya, semua kemaksiatan itu tetap maksiat, baik dipaksa atau tidak gitu. Hanya bedanya ketika contoh tadi misalnya ada aurat di mana-mana, maka kita harus ghadul basar. Jadi yang pertama itu tidak dosa, harus segera berhenti gitu. Jangan pertama langsung aduh sayang nih langsung melotot gitu. Nah, itu dosa gitu. Jadi tetap saja tidak ada perubahan, ya? Tidak ada dispensasi. Karena sekali dosa tetap dosa, sekali maksiat tetap maksiat. Hanya bedanya ya, menjauhkan diri dari kemaksiatan di zaman fitnah seperti sekarang ini tentu dia lebih berat, karenanya pahalanya juga insya Allah lebih besar gitu. Ya sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan tema kemaksiatan individu berpengaruh terhadap jamaah dakwah, kita akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali. Stay tuned di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Inspirasi Mutiara Hadis, HTI Channel Radio. La yazal Allah fi hajatil 'abdi ma dama fi hajati akhihi. Allah tidak akan berhenti memenuhi kebutuhan seorang hamba selama ia berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Inspirasi Wahyu, HTI Channel Radio. Bismillahirrahmanirrahim. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Surat Al-Baqarah ayat 44. Sebab turunnya ayat Al-Wahidi dan As-Salabi meriwayatkan dari jalur Al-Kalbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini turun pada orang-orang Yahudi Madinah. Ketika itu salah seorang dari mereka berkata kepada keluarga menantu, para kerabat, dan orang-orang yang mempunyai hubungan sesusuan dengannya, yang semuanya adalah Muslim. Tetaplah pada agama kalian, dan pada apa yang diperintahkan oleh orang itu, Muhammad, karena apa yang diperintahkannya adalah benar. Ketika itu, orang-orang Yahudi memang terbiasa menganjurkan hal itu kepada orang-orang, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Sahabat dakwah, Anda masih bersama saya, Falah, dan juga Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam, rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tentang kemaksiatan individu berpengaruh terhadap kelompok dakwah. Saya juga mengingatkan Anda, sahabat dakwah, untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856-9817-246. Sekali lagi, bagi Anda sahabat dakwah yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke nomor 0856-9817-246. Ya, Ustaz, baik, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Ustaz, tadi disampaikan oleh Ustaz terkait dengan definisi maksiat serta cakupan dari maksiat itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kemaksiatan itu bisa berpengaruh terhadap kelompok dakwah? Karena kalau kita lihat kan tadi di satu sisi itu adalah kemaksiatan individu, sedangkan sisi lainnya ini adalah kelompok dakwah. Nah, kenapa bisa berpengaruh kemaksiatan individu itu terhadap kelompok dakwah itu sendiri? Nah, oleh karena itu maka jamaah ini ada satu kesatuan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menjadi anggotanya. Ya, seperti beginilah. Katakanlah tubuh ya. Tubuh ini kan terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, ada telinga, ada mata, ada gigi, ada jempol dan sebagainya. Gitu. Nah, andai saja ada satu yang sakit ya, sebut saja gigi gitu. Giginya juga gigi kiri yang atas bagian belakang pula, gusi misalnya. Gak kelihatan. Itu sakit. Mesti yang merasakan itu semuanya akan berpengaruh kepada yang lain. Gitu. Hanya gara-gara gigi rusak, maka mungkin izin tidak berangkat ke sekolah gitu. Atau tidak kuliah, atau tidak kerja ke kantor gitu. Gara-gara gigi itu satu. Padahal kaki gak ada masalah. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan suatu kejamaahan yang merupakan sistem, maka sedikit banyak akan berpengaruh. Ini dari segi realitas. Yang kedua adalah secara syar'i di dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah itu amat keras siksanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika di suatu masyarakat ada sebagian orang yang berbuat zolim, maka kezaliman ini akibatnya tidak berarti hanya dirasakan oleh pelakunya saja, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan bahwa masyarakat itu seperti orang yang sedang berlayar ya di dalam suatu bahtera. Itu ketika ada sebagian orang yang melobangi bahtera itu, berbuat zolim dengan jalan melobangi itu, maka yang akan tenggelam itu bukan sekedar orang yang melakukan kemaksiatan itu saja, yang melobangi kapal itu saja, tetapi bisa-bisa karam semuanya apabila tidak dicegah gitu. Nah, ini ayat ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan gitu, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok termasuk jamaah dakwah gitu. Artinya ketika ada sebagian ya anggotanya itu melakukan kemaksiatan dan dibiarkan, maka lama kelamaan ya ini akan berdampak buruk. Ya, kemaksiatan seseorang aktivis Islam, sebut saja begitu, atau sejumlah aktivis Islam, itu boleh jadi akan melebar ke jamaah dakwah. Kemudian juga menimpakan kekalahan pada jamaah dakwah barangkali dalam konteks yang lebih jauh. Ya. Atau boleh jadi karena kesalahan seseorang atau sebagian orang, maka jamaah dakwah ini akan mendapatkan ujian berat, padahal yang salah hanya 1-2 orang saja gitu. Nah, apalagi apabila kemaksiatan itu tergolong dosa besar, kemudian dikerjakannya oleh level pimpinannya ya, atau dilakukan oleh tokoh panutan dan figur teladan di kelompok dakwah tersebut, lalu tidak berusaha dicegah secara maksimal oleh jamaah dakwah tersebut, kemudian pelakunya juga tidak tobat, ataupun kalaupun tobat, tobatnya tidak tobat nasuha, tetapi tobat sambal, jadi berulang lagi, maka ini akan berdampak kepada jamaah secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam surat Al-Anfal ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran umum ya, bahwa kezaliman yang dilakukan oleh sebagian orang akibatnya itu dapat dirasakan bukan hanya sekedar oleh pelakunya saja, tetapi juga oleh pihak lain, oleh jamaah dakwah atau bahkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa berdasarkan fakta apa itu jamaah atau kelompok dakwah dan bagaimana Allah memberitahukan dalam surat Al-Anfal ayat 25, kita bisa menyatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang ya di dalam suatu jamaah dakwah, maka dapat berpengaruh terhadap jamaah dakwah tersebut. Gitu. Ya, kalau kita kaitkan dengan tema sebelumnya yang pernah membahas sakit Nasrullah, boleh jadi mungkin ini juga salah satu penghambat Nasrullah turun ya tadi. Ya, ya bisa saja seperti itu. Kemaksiatan individu tadi ya. Iya. Ya, terus Tad, ini mungkin sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini ada yang masuk dari penanya ya, dari audien, langsung dibahas atau? Ya, boleh. Boleh sekarang aja ya, Tad ya. Ya, ini dari Firmansah Abu Jaki. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang yang bergabung dalam jamaah dakwah namun istrinya belum bisa diajak untuk menutup aurat dengan sempurna, bahkan diajak gabung, tidak bisa diajak gabung gini, apakah hal itu juga penghalang dan berpengaruh terhadap jamaah dakwah? Yang pertama, kita harus melihat bahwa berdakwah kepada istri itu sama dengan berdakwah kepada yang lain. Berdakwah kepada anak sama dengan berdakwah kepada yang lain. Artinya apa? Sama-sama wajibnya. Sama-sama mungkin ditolaknya. Sama-sama mungkin diterimanya. Tetapi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak awal diperintahkan untuk mendakwahi keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran kan dikatakan wa anzir ashirotakal aqrabin, beri peringatanlah olehmu wahai Muhammad keluargamu yang terdekat. Nah, jadi memang anak istri harusnya menjadi awal yang kita dakwahi, sekalipun ya mungkin saja yang lain menerima, justru anak sendiri tidak. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu maka istri, suami, apa namanya, anak atau suami ini harus menjadi perhatian khusus. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat apakah dibiarkan untuk tidak taat kepada Islam atau sudah kita dakwahi. Apabila tidak kita dakwahi, maka tentu itu suatu kesalahan besar, kemaksiatan dan akan berdampak kepada jamaah dakwah. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah didakwahi, ya, tetapi tetap tidak mau menerima, gitu. Nah, ini berbeda kalau kepada yang lain setelah didakwahi, maka kita tidak punya hubungan apapun, gitu. Sementara kalau kepada anak atau kepada istri, luang tiap hari bertemu di situ, makan bersama di situ, bahkan tidur bersama di situ, ya, maka punya kewajiban lebih. Artinya harus terus diupayakan sampai sadar, ya, sehingga dia taat kepada Allah, termasuk menutup aurat, memakai jilbab dan lain sebagainya. Bila kita sudah berupaya kemudian tetap juga tidak mau, maka itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang suami itu mungkin masih dayus di kalangan istri, ya, di depan istrinya, atau dayus di mata anaknya, lemah, gitu, sampai-sampai dakwahnya itu tidak diikuti, padahal itu adalah sebuah kewajiban, gitu. Karena menutup aurat misalnya dengan jilbab, ya, itu sebuah kewajiban, ya, tapi tidak didengar, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini mungkin dayus. Nah, oleh karena itu maka kita tidak ingin pengemban dakwah ini pada dayus, pada lemah. Kenapa? Karena menegakkan Islam ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat, memiliki optimisme yang kuat. Tak mungkin Islam ini tegak oleh orang-orang yang lemah. Itu tidak mungkin. Hanya orang-orang kuat yang akan bisa menegakkan Islam ini. Nah, di situ ininya. Berarti yang harus dilihat adalah proses mengingatkannya, ya. Jadi ketika memang itu sudah ditempuh, terus tidak ada perubahan, tetap harus tetap terus, ya, tetap terusnya terus, kan, terus nggak boleh berhenti, beda dengan ke orang lain, gitu, harus berhenti, tidak boleh berhenti, harus terus dilakukan, gitu. Karena kalau berhenti berarti kan membiarkan kemaksiatan di dalam dirinya, gitu, akhirnya ini akan berpengaruh ke dalam dakwah. Bagaimana tuh kalau dengan contoh anak yang sudah berpisah, gitu kan, tinggalnya, atau dengan orang tua, gitu kan, yang statusnya memang tidak satu tempat tinggal, gitu kan. Beda antara anak sama istri. Kalau anak nanti kan udah jadi suami orang, kalau istri itu kan istri kita, itu beda secara hukum. Kalau anak yang udah dinikahi oleh orang lain, itu adalah tanggung jawab suaminya, kan, gitu. Tapi kalau istri tetap tanggung jawab kita, karena dia adalah istri kita. Terus kalau ada sampai kasus mentalak, gimana? Ketika istri itu diingatkan tetap saja tidak mengikuti, itu hak suami. Hak suami, ya. Sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan kembali diskusi kita akan break sejenak. Nanti setelah ini kita akan kembali, dan kami mengingatkan kepada Anda sahabat dakwah yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi, bagi Anda sahabat dakwah yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkannya ke 0856 9817246. Ya, baik sahabat dakwah, kita akan break sejenak. Saat lagi kami akan kembali. Stay tuned di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Inspirasi Mutiara Hadis, HTI Channel Radio. Man awla ma'rufan falam yajid lahu khairan illa sana faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bibatilin fahuwa kalabisi sawbi zur. Barang siapa diberi suatu kebaikan tapi ia tidak bisa memberikan kebaikan untuk membalasnya kecuali dengan pujian, maka berarti ia telah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Barang siapa yang menyembunyikan kebaikan untuk membalas kebaikan orang lain, maka ia telah mengingkari kebaikannya. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan kebatilan, maka ia seperti orang yang memakai pakaian palsu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia berkata, pada suatu ketika datang orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka semua termasuk sesepuh dari kaumnya. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam ibadah kita? Kami akan menyembah apa yang kau sembah, tapi engkau harus menyembah apa yang kami sembah. Jika yang kau sembah lebih baik, kami akan menyembah Tuhanmu. Tetapi jika yang kami sembah ternyata lebih baik, maka engkau harus menyembah Tuhan kami." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat dakwah, Anda masih bersama saya, Falah, dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam, rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tema tentang kemaksiatan individu berpengaruh terhadap jamaah dakwah. Tidak lupa juga kami mengingatkan Anda, sahabat dakwah, untuk bisa berpartisipasi aktif. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya melalui nomor 0856-9817246. Atau bagi Anda pengguna BlackBerry Messenger, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan terlebih dahulu menginvite kami di 5413F2DC. Sekali lagi, 5413F2DC. Ustaz, ada pertanyaan masuk lagi dari pendengar setia HTI Channel Radio. Ini mungkin ada kaitannya dengan tadi sebelum kita tutup. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ada jamaah dakwah di jamaah dakwah kontak ke keluarga, misal ke orang tua, terus orang tua tersebut pernah ikut acara-acara jamaah dakwah tersebut, gitu kan? Acara kita. Misalnya, tapi diajak gabung belum siap dengan alasan sibuk mencari nafkah buat keluarganya. Tetapi orang tua tersebut mendukung jamaah dakwah. Apakah ini juga masuk ketika pengemban dakwah itu juga mungkin masuk dalam kategori melakukan kemaksiatan ketika ada kasus keluarganya ketika dikontak seperti itu gitu? Iya, itu tidak masuk ke dalam kemaksiatan. Mengapa? Karena tidak masuk ke dalam tanggung jawab seseorang ya untuk menyadarkan sebut saja orang tuanya, itu tidak masuk. Berbeda terhadap istrinya misalnya, itu kewajiban dia. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah berupaya untuk menyampaikan dakwah kemudian tidak diterima, maka kan bukan berarti kesalahan itu karena kita. Mungkin kita yang salah, mungkin topik bahasan yang disampaikan atau materi yang disampaikan yang tidak pas, mungkin caranya yang tidak sesuai dengan orang yang kita dakwahi, atau semuanya sudah bagus tapi memang orangnya tidak mau menerima saja gitu. Nah, oleh karena itu maka itu tidak termasuk dalam kategori kemaksiatan. Karena ketika kita menyampaikan dakwah, orang lain menerima atau tidak, itu bukan kemaksiatan bagi kita. Rasulullah itu sering menyampaikan dakwah dan sering ditolaknya. Termasuk dan paman bukan beliau ya. Iya, dan bukan berarti bahwa ketika menyampaikan dakwah ditolak, itu berarti kita maksiat. Ya enggak. Karena tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Ketika kita tidak berdakwah, nah itulah maksiat. Tetapi ketika menyampaikan dakwah tapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kelapangan hati bagi orang tersebut untuk menerimanya, maka itu bukan kemaksiatan gitu. Ya. Terus Ustaz, terkait dengan tadi ya bahwa kemaksiatan itu berpengaruh terhadap kelompok dakwah. Nah, apakah kondisi ini atau kejadian ini pernah juga terjadi di masa Rasulullah gitu kan? Kejadian-kejadian seperti ini ketika seseorang melakukan kemaksiatan atau sahabat melakukan kemaksiatan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kelompok dakwah itu sendiri. Iya, baik. Itu memang pernah terjadi. Coba kita telaah ya di dalam kasus perang Uhud. Kita tahu bahwa pada saat perang Uhud kaum muslimin kalah. Kita tahu saat itu 70 orang sahabat terbunuh. Bahkan disiksa dengan biadab. Ada yang perutnya dibelah, ada yang hidung dan telinganya dipotong-potong. Rasulullah sendiri terluka, wajah beliau tergores, gigi antara gigi seri dan gigi taring beliau juga rontok. Kemudian paman beliau Sayyidina Hamzah juga terbunuh di situ dan sebagainya. Banyak sekali korban. Lalu apa sebenarnya kesalahannya? Padahal sebelumnya itu adalah kemenangan. Sebelumnya menang. Kalau kita telaah, maka penyebabnya adalah karena perilaku tidak disiplin atau indisipliner yang dilakukan oleh sebagian pasukan pemanah. Kalau kita jalan-jalan ke sana, ziarah ke Bukit Uhud, di situ ada yang namanya Bukit Rumat. Itulah tempat para pemanah itu berdiri pada waktu itu, ya melontarkan, menembakkan panah-panahnya itu. Dan jumlah pemanah pada waktu itu kurang dari 4% seluruh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecil sekali. Dan itu menang, ya karena kuda-kuda pasukan orang-orang kafir Quraisy itu dipanahin dari atas sehingga kalah mereka kewalahan. Tetapi setelah menang, padahal kata Rasulullah itu jangan turun, dilarang turun sejak awal, tapi karena merasa sudah menang, sudah selesai, turun kan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pasukan Quraisy marah ngebalik. Mereka naik ke bukit rumah tersebut dan porak-porandalah pasukan kaum muslimin. Jadi akibat kemaksiatan, kesalahan dari sebagian pasukan pemanah ini, maka dampak yang dirasakan bukan hanya oleh pasukan ini sendiri sebagiannya saja, tetapi oleh seluruh sahabat Rasulullah SAW di dalam perang Uhud tersebut gitu. Nah sekalipun ya mereka, yakni para pemanah ini dalam surat Ali Imran ayat 152 itu kan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya walaqad afa ankum, ya dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Sehingga Hasan Al-Bashri itu pernah ditanya, bagaimana Allah memaafkan para pemanah itu padahal 70 orang sahabat terbunuh. Jawaban Imam Hasan Al-Bashri itu dengan tegas menyatakan bahwa sekiranya Allah tidak memaafkan mereka, tentu Allah akan menghabisi mereka semua. Nah, artinya ini kan akibat kesalahan, sekalipun kesalahannya ditaubati dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Tetapi dari sini kita lihat bahwa akibat kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, dampaknya adalah kepada jamaah gitu. Dan secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua itu akibat dan dampak buruk dari kemaksiatan. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari surat Ali Imran ayat 165. Di situ dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya penyebabnya apa? Firman Allah Rabbul Alamin, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Mengapa ketika kalian ditimpa musibah yang dalam perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat terhadap musuh-musuh kalian, yakni pada perang Badar sebelumnya, ya? Lalu kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kata Allah, katakanlah itu adalah dari diri kalian sendiri. Ini karena kesalahan diri kalian sendiri, yaitu sebagian dari pemanah tadi itu. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa secara syar'i, baik di dalam surat Al-Anfal ayat 25 maupun di dalam surat Ali Imran ayat 165 tadi dalam kasus perang Uhud, bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian orang itu akan berpengaruh terhadap jamaah secara keseluruhan. Nah ini yang pertama yang betul-betul terjadi. Begitu juga misalnya ya di dalam perang Hunain. Kita tahu bahwa perang Hunain ini awalnya kaum muslimin kalah, sekalipun ujungnya kaum muslimin itu mendapatkan kemenangan. Kenapa awalnya itu kalah? Kalau kita telusuri, karena sebagian dari mereka itu merasa bangga karena memiliki pasukan dan senjata yang lebih banyak. Mereka ini lupa kalau kemenangan pertama yang mereka raih itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang bangga dengan jumlah pasukan dan senjata ketika itu memang mereka yang saat itu baru masuk Islam gitu. Dan ada salah seorang di antara mereka mengatakan, hari ini kita tidak kalah oleh pasukan yang jumlah tentaranya sedikit. Jadi ada ujub. Ada kesombongan di dalam hati, kesehatan batin ya, sebagian mereka ya yang baru masuk Islam itu, sehingga menang tenang saja. Ya, pasukan kita banyak. Nah, ini ada kemaksiatan hati yang saya sebutkan tadi. Jadi ada ujub di situ. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 25 Allah menegaskan tentang perang Hunain ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingatlah perang Hunain, yaitu saat kalian congkak, angkuh, sombong karena banyaknya jumlah kalian, lalu jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan cerai-berai. Jadi jumlah pasukan banyak, jumlah senjata banyak, tapi kalah pada awalnya hanya karena penyakit yang ada di dalam jiwa sebagian orang. Nah, akibat itu akhirnya dampaknya kepada seluruh jamaah. Nah dengan demikian maka di dalam berdakwah ya, suatu jamaah dakwah yang lurus, ketika kita ingin eksis di dalam menegakkan agama ini, maka kita betul-betul harus memberikan perhatian terhadap kemaksiatan atau kemungkaran yang ada di dalam internal. Jadi kita itu memang harus membersihkan diri, ya, membersihkan diri dari berbagai kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil seperti tadi, baik yang zohir ataupun yang tidak zohir, yang tidak kasat mata atau orang biasa menyebutnya batin. Karena bila tidak, ini bisa berdampak kepada jamaah dakwah secara keseluruhan. Gitu. Iya, kalau mendengar apa yang dipaparkan Ustaz tadi, berarti berat tanggung jawab sebuah kelompok dakwah itu sendiri ya, dalam artian untuk menjaga anggota-anggotanya supaya tidak melakukan kemaksiatan. Karena kalau tadi ambil contoh apa yang terjadi di masa Rasulullah, itu hanya kemaksiatan batin saja itu bisa berdampak besar gitu kan. Iya, sebenarnya tidak berat, karena semua kemaksiatan kan harus dijauhi oleh semua orang. Jadi kalau berat, pasti semua orang berat. Mengapa? Karena semua orang memang wajib menjauhi berbagai jenis kemaksiatan itu. Gitu. Ya. Terus Tad, mungkin ini terakhir kalau dari saya ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan mungkin oleh baik itu oleh individu maupun oleh kelompok dakwah itu sendiri gitu kan, dalam hal menghindari dalam kemaksiatan yang nanti bisa berpengaruh terhadap kelompok dakwah itu sendiri. Iya, jadi intinya kita perlu sama-sama membenahi diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi sekuat tenaga kemaksiatan dalam berbagai bentuknya. Kita perlu mematut-matut diri ya dalam melakukan ketaatan. Supaya apa? Supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu segera datang kepada kita. Dengan demikian maka suatu jamaah dakwah ya perlu mewaspadai seluruh kemaksiatan. Para pemimpinnya misalnya perlu sama-sama membersihkan hati. Kemudian berusaha semaksimal mungkin membersihkan juga hati para kader-kader di bawahnya. Ya. Dengan apa? Dengan berbagai sarana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bertebaran di dalam kitab-kitab para ulama. Juga kita perlu menyadari bahwa tindakan preventif itu lebih baik daripada tindakan kuratif. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Nah, dengan cara seperti ini maka insya Allah kita bisa terhindar dari musibah akibat kemaksiatan sebagian orang. Begitu juga ya, bukan hanya penyakit yang zahir ya, penyakit batin pun itu harus kita obati gitu. Sehingga para tokoh, figur panutan di jajaran jamaah dakwah berupaya menjadi orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan organ kita itu kita bersihkan dari segala syubhat dan segala dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Karena orang-orang seperti inilah ya, orang-orang yang sekarang tengah diharapkan oleh umat Islam secara keseluruhan. Nah itu yang perlu kita upayakan bersama-sama. Ya, ada pertanyaan kembali dari audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa keimanan seorang muslim itu kadang naik, kadang turun gitu kan? Nah, ketika turun bisa saja terjadi kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Nah, apakah hal seperti ini juga berpengaruh terhadap kelompok dakwah? Iya. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zaluman jahula. sudah zolim, jahil pula. Gitu. Jadi sudah suka nekat, tahu salah, dilanggar aja. Gitu. Kemudian jahula, ya, bodoh banget. Gitu. Artinya ya suka melupakan akhirat dan lebih mengutamakan nafsu di dunia ini. Artinya apa? Artinya bahwa manusia ini bukan malaikat. Mungkin saja dia melakukan kesalahan sadar atau tidak. Nah, gitu. Sehingga jangan dibayangkan bahwa manusia itu, pengemban dakwah itu harus suci seperti malaikat. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin, karena yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul, gitu. Kemudian yang kedua, ya, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat. Meningkat karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ya, yang dimaksud dengan al-imanu yazidu wa yankus, iman itu naik, kadang turun, yaitu dampak dari iman itu. Bukan imannya yang kadang iman pada Quran, kadang-kadang aduh agak ragu nih dikit bener enggak Quran teh, bukan itu yang dimaksud. Kalau itu udah kufur. Ya, karena keimanan itu memang harus 100% pol, namanya juga iman gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah dampaknya. Sehingga kadang-kadang baca Quran sekali duduk bisa satu juz 45 menit gitu. Tapi kadang-kadang seminggu. Dua halaman. Kadang-kadang baru 10 ayat sudah gatel itu, ya. Enggak betah duduknya. Nah, itu naik turun seperti itu. Kadang-kadang mau ngaji satu jam sebelum pengajian udah nongkrong di tempat udah nunggu sambil zikir. Kadang-kadang 5 menit mau mulai baru datang. Kadang-kadang telat pula gitu. Nah, jadi ini naik turun seperti itu. Ketika kita misalnya mau mengeluarkan infak untuk jalan Islam, kadang-kadang enggak perlu mikir. Ya, di kanan ada 100.000, di kiri ada 10.000, keluarkan 100.000 gitu. Ya, jadi tanpa mikir. Tapi kadang-kadang mikir-mikir gitu. Nah, ini naik turun. Itu biasa. Nah, yang penting diperhatikan adalah naik turun itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, naik turun, tapi turun terus seperti kita turun tangga dari atas ke bawah. Ya, jadi naik turun. Kalau digambar grafiknya itu, tapi turun terus. Rata-ratanya turun, gradiennya turun kalau orang matematika itu bilang. Nah, ini orang ini celaka. Ada juga naik turun, tapi datar. Jadi naik turun, tapi secara keseluruhan itu jadi tetap gitu, garisnya itu lurus gitu. Nah, ini kalau orang matematika kan bilangnya kan gradiennya nol. Artinya hari ini sama dengan hari kemarin. Ya, tahun ini sama dengan tahun kemarin. Nah, ini orang ini adalah rugi. Tapi ada naik turun, dia naik terus. Naik turun secara keseluruhan naik. Sekalipun di tengah-tengahnya itu kadang naik, kadang turun. Tapi secara general dia naik. Nah, inilah orang yang beruntung. Nah, yang kita harapkan itu yang ini, naik turun tapi naik terus. Bukan berarti tanpa dosa, enggak mungkin, karena manusia itu tempat salah dan dosa. Nah, itulah sebabnya Rasulullah itu mengajari kepada kita, wa'at bi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Jika kita melakukan kesalahan, bersegera kita melakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus ya keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi manusiawi ya berarti ya, ketika melakukan seperti tadi kadang kemaksiatan, tapi di kemaksiatan itu di segera bertobat gitu kan, di kemaksiatan yang dilakukannya dan tidak dilakukan lagi di periode berikutnya gitu. Iya, bukan manusiawi manusia maksudnya juga. Ya memang manusia itu begitu. Karena kalau manusiawi berarti udahlah kita maksiat lah nanti ada tobat ini. Bukan begitu maksudnya. Tapi, ya, tapi itu. Ada kemungkinan manusia itu memang berbuat salah karena tidak maksum, tidak dijaga oleh Allah sehingga memungkinkan dia melakukan kesalahan. Namun muslim yang baik adalah muslim yang segera sadar ya terhadap kesalahan itu, segera bertaubat, segera melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dia akan berada di dalam kebaikan. Gitu. Ya, sahabat dakwah, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu yang sebentar lagi memisahkan kita, mungkin Ustaz sebelum ditutup ada closing statement terkait tema pada kesempatan kali ini. Iya, baik pemirsa yang berbahagia. Kadang-kadang kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang itu berdampak kepada dakwah secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka kewajiban kita semua untuk menata diri kita, mematut-matut diri kita dengan ketaatan, dengan menjauhi kemaksiatan, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik yang zohir ataupun yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam jiwa kita, semuanya kita bersihkan. Insyaallah dengan cara begitu dakwah ini akan semakin kokoh karena para pembelanya, para pengembannya adalah orang-orang yang terus membersihkan diri sehingga menjadi kekasih Allah yang ujungnya adalah pertolongan Allah akan diberikan kepada mereka. Insyaallah. Ya, jazakallahu Ustaz. Alhamdulillah sahabat dakwah telah kita simak bersama program Kalam. Kami harapkan apa yang telah disampaikan senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam sebagai solusi atas permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam dalam rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan juga bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya Falah mewakili seluruh kerabat kerja HTI Channel Radio mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat dakwah yang telah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami memohon ampun. Bagi Anda sahabat dakwah yang ingin menyampaikan saran, kritik dan masukan, Anda bisa mengirimkannya melalui email ke hticeneradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih jauh mengenai kami, Anda bisa mengaksesnya di situs www.hizbut-tahrir.or.id. Tentunya tetap simak program Kalam di waktu yang sama. Akhirnya kami undur diri ruang dengar Anda. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.